أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس: أنا رجلا يلت السويق للحج، فلما مات عقفوا على قبره، ذكره البخاري. قال ابن عباس: أنا يبيع السويق والثمن سويق أنا يبيع السويق والثمن والسمن عند صخرة. ويسلوه عليها. فلما مات ذلك الرجل عبدت سقيف تلك الصخرة. تلك الصخرة عظاما لصاحب السويق سويق. وعن مجاهد نحوه وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه، وبنحو هذا. قال جماعة من أهل العلم: قلت لا مناقطة لا منافتة لا مناقطة منافتة أوبا يا لا منافتة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما تألها وتعظيما. ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب والقباب على القبور، واتخذت أوثانا. نعم. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. نعم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Lanjut dari bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin, bab ngalap berkah kepada pohon dan batu. Ya, maka siapa yang ngalap berkah kepada kuburan dan atau batu, maka dia musyrik. Ya. Qala Ibnu Hisam, kata Ibnu Hisam, ini Ibnu Hisam ahli sirah, bukan yang ahli nahwu. Ya. Ibnu Hisam rahimallahu taala menjelaskan. Ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mughirata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mughirah. Ya, Mughirah ibn Syu'bah fahadamaha. Maka Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu menghancurkan berhala-berhala tadi. Wa harraqaha binar, dan enggak cukup dihancurkan, kemudian dibakar oleh ya Mughirah bin Syu'bah pakai api. Wa 'ala tsaniyati, nah ini mengenai alat ya. Tadi pendapat yang pertama, alat itu diambil dari nama ilah. Nah, berdasarkan pendapat yang kedua, yang pakai tasdid latta. Yang pertama kan enggak pakai tasdid. Alat diambil dari kata ilah yang muannas Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, berdasarkan pendapat yang kedua, ya qala Ibnu Abbas kana rajulan. Nah, berdasarkan pendapat yang kedua, yaitu lat itu ditasdid taknya. Lat ta gitu. Kana rajulan, Nah, Al-Latta ini adalah seorang pria. Yaluttu as-sawiqa lil haji. Yang ia dahulu suka mengadon tepung untuk dijadikan roti lil haji, yang dia donasikan kepada jamaah haji majanan secara gratis. Falamma mata, tatkala si Al-Latta ini wafat, pakai tasdid taknya, akabu ala qabrih, mereka bergabung, akhirnya mereka itikaf di kuburannya, bergabung berduka, ya. Taib, zakarahu al-Bukhari, ini disebutkan oleh Imam al-Bukhari dalam ya, sahihnya dengan sanadnya dari Ibn Abbas. Kalau Ibn Abbas, pasti kata Ibn Abbas mengenai Latta, kana yabi'u sawiqa wasamna 'inda sakhratin. Nah, dia ini dahulu si penjual tepung, ya. Dia penjual tepung, dia juga penjual minyak samin di sakhrah, ya, yaitu di apa namanya, di batu besar itu. Nanti batu besar itu dijadikan monumennya, ya, sama lah kayak 7 jenderal atau berapa jenderal yang mati dibunuh PKI itu di Lubang Buaya, nah dijadikan monumennya di situ. Itu sebenarnya warisan jahiliyah, warisan jahiliyah kayak gitu-gitu. Ya, wayasluhu, wayasluhu, ya, tadi. Kemudian apa namanya, diminyaki alaiha, minyaki itu apa, batu tadi yang tempat dia biasa di situ jualan. Ya, dia biasa jualan di situ. Falamma mata dzalika ar-rajul, tatkala si Al-Lat tadi mati, abadat Saqifun, penduduk Bani Saqif menyembahnya. Ya, menyembah batil kasakhrata, batu tadi. Ya, kenapa? I'taman li sahibi sawiqa, sebagai bentuk pengagungan kepada si ahli adonan tepung tadi, si Lat tadi. Wa an mujahidin wa nahwa. Nah, dari Mujahid, nah riwayat ini berkisar sama seperti itu juga. Waqala, beliau mengatakan, falamma mata abaduhu, tatkala si orang ini mati, mereka menyembahnya. Rawahu Ibnu Sa'id Ibnu Mansur, diriwayatkan oleh Sa'id Ibnu Mansur, ya, wa kadza rawa Ibnu Abbas, wa kadza rawa Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas. Demikian pula lah Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang beliau mengatakan annahum abaduhu, bahwasanya mereka ahlus Saqif, ya, menyembahnya, beribadah kepadanya. Wa binahu qala hada qala jama'atun min ahli al-ilm. Ini juga yang sekelompok para ulama, ya, menyatakan demikian. Ya qultu. Nah kan tadi ada dua perbedaan. Al-lat tanpa tasydid, yang itu adalah muannas dari nama ilah, inauzubillahi min dzalik. Yang kedua, latta yang pakai tasydid, itu diambil dari nama orang yang dia yalutus sawiqa, yang dia biasa ngadon tepung untuk dibagikan, dijadikan roti lil hajj, dia bagikan gratis kepada jamaah haji. Kalau begitu ada kontradiksi enggak? Nah, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, la munafata bainal qaulain. Enggak ada kontradiksi. Berdasarkan dua pendapat ini, pakai tasdid atau tanpa tasdid lat tadi. Ya. Fa innahum abadu sakhrata wal qabra ta'alluhan wa ta'ziman. Karena mereka Bani Saqif menyembahnya, menyembah batu tadi yang dijadikan sebagai kuburan dari si Lat tadi, apakah itu kuburan orang soleh atau memang batu, ya, itu disembah, ya, dan kuburan apakah batu atau kuburan, ta'alluhan sebagai bentuk ibadah, wa ta'ziman dan pengagungan. Limis lihada bunyat al-masyahidu wal-kibabu alal kubur wat-tukhidat awzanan. Sama seperti kasus ini pula lah, ya, berbagai masyahid, berbagai bangunan-bangunan pusara yang dikultuskan itu dibangun, kubah-kubah juga dibangun di atas kuburan, dan akhirnya dijadikan sebagai awzanan, sebagai berhala yang disembah. Wa fihi bayanu anna ahlal jahiliyyati kanu ya'buduna salihina wal asnama wal awzan. Maka dalam kisah ini juga terdapat pelajaran bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu, sejak dahulu mereka sudah beribadah kepada orang-orang soleh, ya, kepada berhala, asnam, patung-patung, dan kepada ausan, berhala apa? Berhala-berhala. Apa sih perbedaan ausan dan sholat asnam? Asnam yang jamak dari sonam, ausan yang jamak dari wasan. Nah, kalau sonam itu berbentuk patung. Tapi kalau wasan bisa berbentuk patung, bisa juga tidak berbentuk patung. Yang jelas namanya berhala dua-duanya. Tapi kalau sonam ada bentuk rupanya. Makanya Nabi SAW menyatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi, padahal kuburannya bukan berbentuk rupa patung. Nah, kalau bentuk rupa patung, sonam. Nah, wa amal 'uzza. Nah, fadhal. Ya. Nah, Pak Suheri. Wa amal 'uzza wa qala Ibnu Jarir kana syajaratan 'alaiha inaun wa astarun binakhlah baina Makkah wa Thaif. Kana Quraisyun yu'adhimunaha kama qala Abu Sufyan yawma Uhudin lanna al-Uzza wa la Uzza lakum fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu Allahu mawlana wa la mawla lakum. Masyaallah. Terus wa rawa An-Nasa'i wa Ibnu Mardawaihi an Abi At-Tufaili qala lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Khalid bin al-Walid ila Nakhlata wa kanat fiha al-Uzza wa kanat ala thalathata ala fi samradin wa qata'a as-samradi wa hadama al-baita allati kana 'alayha thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala irji' innaka lam tasna' fa innaka lam tasna' shay'an faraja jauh banget kharaja raja falamma absaratu as-sadanatu am'anu fil jabal wa hum yaquluna ya uzza fa ataha khalidun fa idha imra'atun quriyatun nashiratun sya'ruha nashiratun sya'ruha naam tahkumu boleh juga dibaca sya'roha maf'ul dari nasyirah. Nasyirah isim fa'il beramal amal fi'il. Nah, nasyiratun sya'roha itu yang lebih bagus. Tahkumu at-turabu tahfinu at-turabu at-turaba ala roksiha roksiha jauh roksiha terus fa'ammamaha bisayfi faqatalaha thumma raja'a ila rasulillahi fa akhbarahu fa qala tilkal uzza masyaallah qala hasbuk wa ammal uzza. Adapun Uzza. Nah, Uzza ini siapa? Qala Ibnu Jarir, kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, kanat sajaratan 'alaiha bina'un wa astarun binakhlah. Ya, dia adalah sajarah pohon yang 'alaiha di atas pohon tadi ada bina'un, ada bangunan. Jadi kayak pohon beringin gitu, pohon gede, di atasnya ada bangunan. Wa astarun dan ada itu apa namanya kayak tabir-tabir ya, kayak ada itunya hijab-hijabnya astar ya yang ada di nakhlah terdapat di nakhlah. Nakhlah itu di mana? Baina Makkah wa Thaif, antara Makkah dan Thaif. Ya, kanat Quraisyun yu'azzimunaha, orang Quraisy dahulu mengagungkan Uzza ini. Hingga mereka ibadahi di samping peribadatan mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Kama qala Abu Sufyan yauma Uhudin, ya, ketika sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sufyan pada perang Uhud, Abu Sufyan ketika itu masih kafir, ingin berbangga di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, ingin mengecilkan semangat Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, ingin menguatkan diri mereka sendiri seraya mengatakan lanal uzza wala uzza lakum, kami punya uzza, kalian enggak punya uzza, kalian akan kalah. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, qulu, ucapkanlah kepada Sufyan, Abu Sufyan, Allahu maulana wala maula lakum nahlu. Dibalas. Allah lah pelindung kami, kalian enggak punya pelindung. Nah, artinya apa? Uzza enggak bisa melindungi kalian. La yanfa wa la yadur. Baik, makanya sering Allah sebut wa yabuduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, mereka beribadah kepada selain Allah yang enggak bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada mereka. Enggak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Ah, ini. Baik, barakallahu fiik. Nah, kemudian ya. Mana tadi? Pak Suheri. Warwa An-Nasa'i, Imam Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Mardawaih. Ibnu Mardawaih dengan dikasrahkan mim. Ya, dan disukunkan ra. Mirdawaih, dalnya di dom Mir Ibnu Mirduwaih, afwan. Bidomil dal. Mirduwaih. Ya. Ya-nya dipatahkan. Ya. Nah, Syekh Abdurrahman bin Hasan di berbagai cetakan khusus nama ini Ibnu Mardawaih mengharakati di berbagai cetakan. Ya. Di antum ada enggak harakatnya? Ya, ada. Nah, di berbagai cetakan diharakati. Ya, Ibnu Mardawaih. Karena kalau enggak beliau harokati, ya apa, kita akan membaca dengan wazan sibawai mirdawai, padahal mirduwai, ya, mirduwai. Nah, tayyib, barakallahu fikum. Ya, nah, dari Abi Tufail, qala lamma fataha Rasulullah SAW Makkah. Makkah, tatkala Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, ya, ba'asa Khalid bin al-Walidi ila Nakhlata wa kanat biha al-Uzza. Tadi kan disebut Uzza tadi Nakhlah. Yang di situ ada pohon besar, di atas ada bangunan dan ada astar, kayak tirai-tirai. Maka Rasulullah SAW mengutus Saifullah, ya, Khalid bin Walid ke Uzza untuk ngancurin Uzza. Ya, untuk menghancurkan Uzza tadi. Taib. Ya. Wa kanat ala salasi samuratin fa qata'a samurat wa hadama al-bait alladhi kana 'alayha. Nah, kemudian Khalid ya menebang ya apa namanya? 3 pohon dan menebang semua pohon-pohon tadi. Ya, wahadamal bait allati kana 'alaiha, dan beliau menghancurkan rumah yang ada di atas pohon-pohon tadi. Summa ata nabiyya fa akhbara, kemudian beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kepada Nabi, kata Nabi, irji fa innaka lam tasna syai'an, balik lagi kamu belum bikin apa-apa. Belum melakukan apa-apa. Artinya belum menghancurkan berhala, baru nebang pohon. Ya. Padahal sudah dihancurin rumah. Khalid bin, oh ya, Khalid akhirnya para jah Khalid. Nah, falama absarathu asadana. Sadana kemarin apa? Kuncen. Kuncen. Kemudian Khalid balik lagi ke Nakhlah. Balik lagi ya. Ketika itu kuncen tadi melihat Khalid. Melihat Khalid bin Walid. Amna'u fil jabal. Dan mereka am'anu, bukan am'na'u, am'anu fil jabal, mereka memusatkan perhatian mereka ke gunung. Ya. Ini kuncinya sendiri yang bocor, Nuhum ya bulunya Uzza ya Uzza gitu. Wahai Uzza, wahai Uzza, kuncinya minta tolong ke Uzza. Wahai Uzza, wahai Uzza, ini dihancurin Khalid. Fa'ataha Khalidun. Akhirnya Khalid datang ke arah gunung tadi. Fa'ida imra'atun uryanatun nasiratun sya'roha tahfinu turaba ala ra'siha. Maka tiba-tiba di situ ada wanita telanjang dengan rambut yang dia mengurai rambutnya sambil mengepal pasir di kepalanya. Ah, ini dia ini Uzza nih. Fa'ammamaha bisayf, akhirnya Khalid menebang kepalanya. Ya, menebas kepalanya pakai pedang. Faqatalaha, dan membunuhnya. Enggak takut Khalid, ini jin nih gitu kan. Khalid enggak takut. Summa raja ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kemudian beliau balik lagi kepada Rasulullah SAW dan beliau mengabarkannya kepada Nabi. Faqala tilkal Uzza, kata Nabi SAW, itu dia Uzza, itu dia. Setan berupa jin. Iya, jin, perempuan telanjang, jin. Hah? Kabur. Tapi keburu ketangkep makhluk dan dibunuh. Qala Abu Saleh, kana yu'allikuna 'alaiha as-suyura wal'uhna. Ya, masya Allah. Kata Abu Saleh, wal'ihna. Ya, ya, bukan ihna ya, uhna yang benar. Uhna, yang bagus. Ya. Ya. Rawahu Abdul Abdi Humaid dan Ibnu Jarir. Qultu. Ini sudah dibaca belum Qultu? Belum. Eh, fadal, dibaca. Fadal. Qultu. Wa kullu hadha. Wa kullu kullu. Wa kullu hadha wa ma huwa akhbaru minhu yaqra'u fi hadhihi al-usmanati inda fil ahli fi hadhihi al-azminah, jama' dari zamah. Inda dara'ih. Dara'ih ahwati wa bi wabil masyahid, wabil masyahid, wabil masyahid, wa amma manatun fakanat bil masyahid musallari inda qadirin, inda qudaydin, inda qudaydin baina makkata wal madinati wa kanat khuza'atu, khuza'atu, khuza'atu wal ausu wal khadraj wal khadraju yu'adzimunaha wa yudhilluna ilaha bilhajji wa aslu ishtiqaqiha min ismi Allahi al-mannani wa kila likasrati ma yumna ay yuraku indaha minad dimai tabarruki biha. Qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi hadithi Urwata an Aisyata radhiyallahu anha innaha rasulun baina Makkah wa Madinah. Qala Ibnu Hisham fa dhaifa fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyan fa hadamaha al-Fath wa qala Umad bin Kathir fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalida Khalid bin Khalid bin Al-Walid ibn Badal Khalid bin Al-Walid fi ghazwati bani Al-Mustaliq Mustaliq fakasraha asraha fa ma'na al-ayati kama qala al-Qurtubi anna fiha haffan taqdiru أَفَرَأَيْتُمْ هَذِهِ الْآلِهَةُ أَنْفَعَتْ أَوْ ضَرَّتْ حَتَّى تَكُونَ شُرَكَاءُ اللَّهِ تَعَالَى وَقَوْلُهُ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ أَتَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَتَجْعَلُونَ وَلَدَهُ أُنْثَى وَتَخْتَرُونَ لَكُمْ الذُّكُورَ قَوْلُهُ tilka idan kismatun diza ay jaurun jaurun wa batilatun fa kaifa tuqasimuna rabbakum hadhil qismatu allati law kanat baina makhluq tuqasimuna rabbakum hadhil qismata fa kaifa tuqasimuna rabbakum hadhil qismata allati law kanat baina makhluqina kanat zauran wa jauron wasafahan wasafahan am fatunazzihuna anfusakum an anil inati wa taj'alunahan wa taj'alunahunna lillahi ta'ala wa quluhu in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ay min tilqai anfusikum min tilqai anfusikum ma anzalallahu biha min sultani ay min hujjat min hujjati min hujjatin ay yatabi'una illa dhanna wa ma tahwan anfus ay laysa lahum mustanadun tanadun illa hakilla hasana illa husna dhanni illa husna dhannihim bi abaihim alladhina salaku hadal maslaka al-batila qablahum wa ma tahwa al-anfus wa illa hawa anfusihim fi riyasatihim wa ta'dimin abaihim al-aqdamina tayyib hasbuk barakallahu fiik qultu kullu hadha wa ma huwa أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند درائه الأموات وفي المشاهد. Semua ini dan yang lebih besar darinya itu ya kok terjadi juga di zaman-zaman sekarang yang ada di darah, yang ada di pusara-pusara orang yang telah mati, kuburan-kuburan keramat, wafil fil masyahid ya, maupun di kuburan-kuburan keramat, sama ini masyahid maknanya. Wa ammal manatuna. Nah, adapun manat sekarang. Ya, fa kanat bi musallal. Dia ada di daerah musallal. Ya, inda Qudayd. Di Qudayd. Di mana itu? Baina Makkah wal Madinah. Antara Makkah dan Madinah. Ya, wa kanat Khuza'atu wal Ausu wal Khadraju yu'adzimunaha. Nah, dahulu suku Khuza'ah, suku Aus, suku Khadrat, suku ini suku-suku yang ada di Madinah, mereka mengagungkannya. Ya, dan antum perlu pahami, orang-orang Madinah dulu walaupun mereka nyembah manat, mereka juga nyembah Allah, sama seperti orang Quraisy. Ya, oleh karena itu kita dapat di dalam buku-buku sejarah, orang-orang Madinah mereka haji. Bahkan kalau kita telisik dari mana suku Ansar, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah bersama para sahabat, orang Madinah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Sudah berislam mereka semua. Dari mana sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dakwah ke Madinah? Ternyata dari orang-orang Madinah yang haji di masa jahiliyah. Kemudian ketika mereka haji, mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka balik ke kampungnya dakwah. Berangkat lagi tahun depan haji, ketemu dakwah Rasulullah SAW lagi, pulang lagi ke kampungnya dakwah, hingga Madinah menjadi negeri kaum muslimin. Suku Aus dan Khadraj yang tadinya tawuran selama 40 tahun akhirnya berdamai, ya, didamaikan oleh Islam. Baik. Ya. Wa yuhilluna min halil hajj. Baik. Nah, dahulu mereka juga di sini, ya, orang-orang Aus, Khadraj, Khuza'ah, itu mereka biasa bertalbiyah. Dari sini dijadikan tempat miqat, ya, untuk jamaah haji. Jadi mereka udah haji duluan. Wa asru istishqaqiha min ismillahi al-mannan. Nah, di pecahan kata, asal katanya, pecahan katanya asalnya itu manat, itu diambil dari nama Allah al-mannan. Ini kurang ajar orang jahiliyah nih. Ya. Ya. Uzza dari kata Al-Aziz. Nah. Latta dari kata Ilah. Manat dari kata manan. Ya. Wa qila li kasrati mayumna. Ya. Dan ada yang mengatakan ya disebut manat karena banyaknya darah yang dikucurkan di situ. Ai yura yang ditumpahkan di situ. Indaha di sisi di manat tadi. Minat dima berupa darah. Kenapa? Litabarruki biha. Untuk ngalap berkah. Ya ditumpahkan darah disebelih. Qala al-Bukhari rahimahullah taala fi hadis Urwah an Aisyata, ya. Imam Bukhari mengatakan berdasarkan hadis Urwah dari Aisyah, Urwah bin Zubair keponakan Aisyah, kata Aisyah, "Innaha sanamun baina Makkah wal Madinati." Ya, manat itu adalah berhala yang ada di antara Makkah dan Madinah. Qala Ibnu Hisyam. Ibnu Hisyam mengatakan, Ibnu Hisyam ahli sejarah, "Fa ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyan fa hadamaha 'amal fath." Ya, Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian Ali menghancurkannya pada tahun penaklukan kota Mekah. Ya, jadi yang namanya berhala itu enggak tersisa dalam Islam patuh. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib mengutus Abdul Hayyaj. Ala abasuka kama ba'asani alaihi Rasulullah SAW. Maukah kau aku utus sebagaimana Rasulullah SAW dahulu mengutus diriku? Salah satunya apa? Ya, tidaklah kau melihat sonam illa tumasta. Illa sawaita. Kalau kau melihat kuburan yang tinggi, engkau ratakan. Kau melihat patung, illa tomastahu. Engkau hancurkan. Maka ciri negeri Islam tidak ada patung. Ya. Dan ciri negeri kufar tersebar di situ patung. Bahkan diagungkan. Maka enggak benar ya patung Jenderal Sudirman, jenderal-jenderal yang dibunuh di mana? Lubang Buaya. Purwakarta. Oh iya dulu bupatinya Raja Musyrik. Dulu ya, atau berapa tahun yang lalu wali kotanya sebelumnya memang Raja Musyrik. Ya, makanya mereka dia mengagungkan patung. Dia punya ritual pakai kereta itu jemput Nyi Roro Kidul lah. Memang Raja Musyrik. Ya, dia itu yang menganjurkan kalau mau selamat di Cipularang, di tol Cipularang, panggil Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi. Itu dia Raja Musyrik. Ya, dia Raja Musyrik memang. Dia diantara duat musyrik. Karena dia da'i, dia menyerukan. Bukan cuma dia musyrik, rajanya. Tapi dia itu dia. Dia da'i musyrikin. Ya, dan melestarikan musyrikin. Orang kayak gitu kalau di negeri Islam udah dibunuh oleh pemerintah. Emang ya, dia angkat jadi bupati. La haula wala quwwata illa billah. Jadi mulia tiap-tiap. Iya. Yang pohonnya dikasih sarung belang-belang masalah ya. Iya. Dia mengagungkan pohon, mengagungkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Ya, memang agamanya udah agama itu. Ah, makanya kan beliau berkonflik sama Habib Rizik. Sama PKS juga. Tapi kalau Ibnu Imad, ya, tapi sama sebagian Murjiah dia dianggap Ulil Amri waktu itu. Ya. Murjiah Jahmiyah. Kata Imanuddin Ibn Katsir, fa ba'atsa Rasulullah SAW Khalid bin Al-Walid fi ghazwati Banil Mustalik fa kasaraha. Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid pada peperangan ya, Bani Mustalik dan beliau menghancurkannya. Ya. Riwayat yang lain Ali. Ya, Ali. Pemana ayat kama qala Al-Qurtubi? Maka ayat ini ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, inna biha jazban hadfan wa taqdiruhu afara'aytum allat hadhihi alihata an anfa'at aw darrat hatta takuna syuraka'a lillahi ta'ala. Makna ayat di awal-awal ya, di bab di judul bab ya, afara'aytum allata wal 'uzza wa manata salisatal ukhra ya. Nah, maka ayat ini ya, afara'aytum allata wal 'uzza, kata Al-Qurtubi ya, inna biha hadfan, di situ ada yang dihadaf ya, ada yang dihadaf di ayat tersebut, dihapus, maklum maknanya, tapi ruhu Afaraitum hadhihi al-alihata? Maka apa bagaimana pendapat kalian wahai musyrikin tentang berhala-berhala kalian ini? Anfa'at aw darrat? Apakah dia bisa memberi manfaat atau memberi mudarat? Hatta takuna syuraka lillahi ta'ala, sampai dia bisa menjadi sekutu bagi Allah Ta'ala, bisa memberi manfaat kan? Nah. Ya? Enggak. Wa qawluhu alakumud dzakaru walahul unsa. Ya. Apakah untuk kalian laki-laki dan untuknya untuk Allah perempuan? Kata Ibnu Katsir. Ataj'aluna lahu waladan? Apakah kalian menjadikan anak untuk Allah? Ya. Wa taj'aluna waladahu unsa, dan kalian menjadikan anak Allah perempuan? Wa takhtaruna lakumuz dzukura, dan kalian malah memilih anak pria untuk kalian. Karena musyrikin berpendapat malaikat banatullah, malaikat adalah putri-putrinya Allah. Malaikat jenis kelaminnya apa? Gak boleh kita katakan laki atau perempuan, karena yang berjenis kelamin laki atau perempuan itu makhluk yang ada keterangannya dari nas. Kayak jin, ada laki perempuan. Hewan, jelas laki perempuan. Betina jantan. Manusia, jelas laki perempuan. Malaikat ada keterangan gak? Enggak. Gak ada. Maka gak boleh kita katakan malaikat perempuan. Ya, kalau di film-film menggambarkan malaikat selalu seperti peri. Ya, pakai daster putih. Eh, pakai apa? Daster, apa itu namanya? Gaun. Gaun putih. Ya, terus ada sayapnya gini-gini. Ya, bidadari gitu. Gak boleh kita sifati malaikat demikian. Makanya siapa yang pernah melihat malaikat? Ya. Yang datang ke Rasulullah kan ya kan, Bu, berbentuk doang, bukan aslinya. Aslinya bukan seperti itu. Bahkan dalam riwayat yang lain, Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk rupa seorang sahabat, Dihyah Al-Kalbi. Artinya menyerupai, bukan si Jibrilnya kayak yang disifati oleh Ibnu oleh Umar bin Khattab. Ya. Baina nahnu julus 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun. Ya, yang syadidu bayadis apa bayadis siabi wa apa namanya, yang pakaiannya sangat putih, rambutnya hitam, ya, walaysa alaihi safar alaihi asaru safar wala yu'rafu minna ahadun, itu kan dia menyerupai orang tadi, bukan Jibril aslinya seperti itu. Jibril aslinya kepalanya di bumi, kepalanya di ufuk, apa, kepalanya di atas langit, kakinya di bumi. Punya 600 sayap, satu kepakan sayapnya menutupi ufuk. Apa jenis kelaminnya? Layur. Enggak diketahui. Baik. Nah, musyrikin mereka enggak suka sama anak perempuan. Ya, makanya di Al-Qur'an disebutkan, ya, di surah apa namanya? At-Takwir. Wa idza su'ilat wa idzal mau'udatu su'ilat bi aidzan bin kutilat. Ketika mau udah anak perempuan nanti ditanya dengan sebab dosa apa mereka dibunuh. Maka musyrikin Allah kabarkan, wa idza busyira ahaduhumul unsa iswaddat wajhu wa huwa kadzib. Kalau mereka diberikan kabar gembira kelahiran anak perempuan, menghitam wajahnya dalam keadaan dia marah. Dia enggak suka. Namun riwayat yang mengatakan Umar bin Khattab membunuh putrinya di masa jahiliyah itu palsu, buatan orang Syiah. Pertama, sanadnya palsu. Yang kedua, menyelisih realita. Umar bin Khattab di masa jahiliyah punya putri. Yang putri Umar ini hidup sampai dewasa, bahkan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Siapa? Hafsah. Tidak mungkin Umar membunuh putrinya di masa jahiliyah. Ada Hafsah. Hafsah sudah enggak ada. Itu orang Syiah bodoh itu bikin riwayat itu. Dia enggak ngukur pakai fakta. Harusnya dia singkirin dulu Hafsah sebagai putri Umar. Dia bikin palsu aja. Hafsah putrinya siapa gitu kan. Adopsi gitu. Nah, bodoh mereka itu. Ayy barakallahu fik. Ya. Wa qawluhu tilka idan qismatun diza. Ya. 6. Dan yang demikian itu ialah tentu pembagian yang enggak benar, enggak adil, ay jaurun batilatun. Pembagian yang jahat dan batil. Fa kaifa tuqasimuna rabbakum hadhihi al-qismata? Bagaimana bisa kalian memberikan bagian kepada Rabb kalian bagian ini, perempuan? Allati law kanat baina makhluqina kanat jauran wa safahan. Yang kalau itu diberikan terjadi di antara makhluk, tentu itu pembagian yang jahat dan bodoh. Ya, karena mereka sukanya anak laki-laki untuk Allah dan perempuan gitu. Malaikat banatullah kata mereka. Fatunazzihuna rabb anfusakum anil inas. Kalian sucikan diri kalian dari anak-anak perempuan. Wa taj'aluna hunna lillahi ta'ala. Dan kalian jadikan apa yang kalian enggak sukai tersebut, anak perempuan, kalian berikan pada Allah. In hiya illal as'illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. Itu enggak lain ialah nama-nama yang diada-adakan oleh kalian dan nenek moyang kalian, nama-nama berhala tadi. Ya. Hai min tilqa'in fusikum. Itu dari diri kalian sendiri. Wa ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak menurunkan keterangan bukti, ai hujjah min hujjatin. Iyattabi'una illa dhann. Tidaklah mereka mengikuti melainkan cuman dugaan saja. Ai laisa lahum mustanadun ila husnadhannihim bi abaihim. Mereka enggak punya sandaran, pegangan hujjah kecuali cuman ya husnudzan aja kepada nenek moyang mereka. Ya alladzina salaku hadzal maslaka, yang telah menempuh jalan ini. Jalan yang batil ini, jalan al-batilah qablahum, sebelum mereka. Ya. Sebelum mereka. Ya, wa matahwal anfus. Dan ya hawa nafsu aja. Hawa nafsu. Nah. Wa illa hadza anfusihim wa fi riyasatihim wa ta'dimihim aba'ihim al-aqdamin. Ya. Nah. Dan wa ma tahwal anfus, dan apa-apa yang diingini oleh jiwa hawa nafsu mereka, itu mereka berambisi untuk diri mereka sendiri. Wa fi riyasatihim, dan melalui apa namanya kepemimpinan. Wa ta'dimihim, dan karena pengagungan mereka kepada abaihim al-aqdamin, pada nenek moyang mereka yang terdahulu. Wa qawluhu wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda, padahal sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Naam, fadhal Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhu wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Qala ibnu katsirin wa laqad arsala. Qala ibnu, hamzahnya hamzah wasal. Qala ibnu katsirin wa laqad arsala Allahu ta'ala ilaihim ar-rusulu bil haqqi al-munir. Bil haqqi al-munir. Al-munir. Wal hujjatu al-qadimatu. Wal hujjati. Wal hujjati wal qad. Al-qati'ati. Al-qati'ati. Wa ma'a hada mattaba'u ma ja'uhu bihi walan qadu lahu. Itu fi'il madhi, in qadu. Terus wa mutabaqatul ayati lintarjamati min jihati anna hubbada al-awthani innama kanu ya'tabiduna usulal barakati minha bita'zimiha wa du'a'iha wal isti'alati biha wal wal itimadi alaiha fi husuli ma yarjunahu minha wa yu'ammilunahu bi barakatiha wa syafa'atiha wa waridalika wa tabarruku bi kuburis salihina kallata Walati wabil isjari wabil asjari wabil asjari wal ahjari kal uzza wa manata min fi'li jumlati min fi'li jumlati jumlati jumlati ulaikal musyrikina ma'atil kal awtani famin fi'li faman fa'ala faman fa'ala misla dalika awi taqada fi qabrin aw hadarin aw sajarin faqad doha ubbadu ubbada maf'ul bih dari doha faqad doha ubbada hadihi aw tani bima yaf'alunahu ma'ha min hadha syirki ala anna al-waqi'a min haula'il musyrikina ma'a ma'budihim a'zamu mimma waqa'a min ulaika wallahu musta'an. Baik, barakallahu fiik. Ya, qala Ibnu Katsir mengenai ayat walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, padahal telah datang petunjuk kepada mereka dari Rabb mereka. Kata Ibnu Katsir, walaqad arsalallahu ta'ala ilaihim ar-rusul bil haqqi al-munir. Allah telah mengutus kepada mereka para rasul yang membawa kebenaran, ya, yang munir, yang bercahaya. Wal hujjah qati'ah, dan membawa hujjah yang qati'ah, yang jelas, yang pasti. Wa ma hadza namun walau demikian mattaba'u ma ja'uhum bih, mereka enggak mau mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul kepada mereka. Walan qadu lahu, mereka enggak mau tunduk kepada para rasul tadi. Intah kata Ibnu Katsir. Wa mutabaqatul ayati li tarjamah min jihati, ya, dan kesesuaian, keselarasan ayat ini dengan bab ini dari aspek anna ubada hadil awsan, bahwa para penyembah berhala-berhala ini innama kanu ya'taqiduna husulal barakati minha, mereka dahulu punya keyakinan ada barokah dari tadi itu semua, pohon, batu, kayu. Bita'timiha, dengan mengagungkannya, wa du'aiha, ya, berdoa kepadanya, wal isti'anati biha, dan meminta tolong kepadanya, wal i'timadi 'alaiha fi husuli ma yarjunahu minha, dan bersandar kepadanya dari apa-apa yang untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan. Wa yu'ammiluna sama, berharap juga, ya, mendambakan, ya, bibarokat, ya, dengan keberkahannya dan syafaatnya, wa ghairi dzalik, dan semisalnya. Ya. Fattabaruk bi quburi sholihin kallat wal asjar, maka ngalap berkah kepada kuburan orang soleh, ya. Seperti ngalap kepada Lat, kepada al asjar pepohonan, ahjar bebatuan seperti Uzza wal wa Manat, min fi'li jumlati ulaikal musyrikin, itu termasuk diantara perbuatan orang musyrikin tadi, ma'al tilkal awsan, terhadap berhala-berhalanya. Kayak sekarang, ya, ngalap berkah ke kuburan itu seperti ngalap berkah ke, ya, apa ya, kuburan tadi, kuburan orang soleh, lah, ke pohon keramat, ya, sama kayak Uzza gitu kan. Nah, kepada batu, ya, sama kayak mana gitu kan. Ya. Baik. Faman fa'ala misal dzalik, siapa yang melakukan perbuatan seperti ini, awi taqada bi qabrin, atau meyakini ada keberkahan pada kuburan, atau hajarin, atau batu, atau syajarin, atau pohon, faqad dhaha ubada hadhihi al-awsan, maka berarti dia telah menyerupai para penyembah berhala-berhala ini, fima yaf'alunahu ma'aha min hadza syirki, dari apa yang mereka lakukan, ya, terhadap pohon, batu, kayu tadi, ya, berhala tadi, dari jenis kesyirikan ini. Ala annal waqi'a min haula'i musyrikin ma ma'budihim a'zamu, ya. Nah, ini parah lagi nih. Ya. Bahkan realitanya, ya, musyrikin tadi, bagaimana perilaku musyrikin tadi dengan sembahan-sembahan mereka di zaman sekarang, itu lebih parah, lebih besar daripada apa yang terjadi di musyrikin zaman dahulu. Karena musyrikin zaman dahulu mereka bergantung kepada berhala-berhala mereka hanya di kala lapang, firoho. Adapun di Sijjah, mereka melupakan peribadatan mereka kepada berhala-berhala tadi, kembali kepada Allah. Fallahu musta'an wa alaihi tuklan. Baik. Qala al-musannif, ini hadis yang baru. An Abi Waqid al-Laitsi. Ya, dari Abi Waqid al-Laitsi. Qala, ini Abu Waqid al-Laitsi orang yang baru masuk Islam ketika Fathul Mekah. Ya. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW ke Hunain untuk perang Hunain. Wa nahnu hudasa'u ahdin bikufrin, dan kami baru saja lepas dari kekufuran, artinya baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha. Waktu berjalan ke Hunain, orang musyrikin punya sidrah, punya pohon bidara yang mereka menggantungkan di, yang mereka itikaf di kuburan di pohon bidara tadi. Wa yanutuna biha aslihatahu. Yang mereka biasa menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon bidara tadi dengan harapan apa senjatanya menjadi sakti mandraguna. Yaqulu laha dhatu anwatin. Yang pohon tadi disebut dhatu anwat. Famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah. Maka kami melewati pohon bidara tadi yang diagungkan musyrikin, kami pun berkata, ini orang baru masuk Islam. Wahai Rasulullah, ij'alana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat. Buatkan untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka juga punya dhatu anwat. Ya, faqala Rasulullah, Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar. Innaha sunan, kata Nabi SAW. Ya, inilah sunan, tradisi orang-orang sebelum kalian. Kultum walladhi nafsi biyadih. Kalian mengatakan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kalian mengatakan kama qalat Bani Israel li Musa. Kalian mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel terhadap Musa. Ija'alana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami ilah berhala sebagaimana mereka punya berhala. Ketika kaum Bani Israel telah sampai ke Palestina, berhasil lepas dari kejaran Fir'aun dengan keselamatan dari Allah. Qala innakum qaumun tajhalun, kata Nabi Musa. Kalian adalah kaum yang bodoh. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Kalian betul-betul mengikuti ya tradisi orang-orang sebelum kalian. Rawahu Tirmidzi wa shahhahah. Ini diambil faedah. Orang yang mengucapkan kekufuran kemudian diajarkan ya, dan dia berhenti, maka tidak dihukumi musyrik ya. Tapi kalau dia ngotot, maka tetap musyrik ya. Syekh bin Bas ditanya tentang orang yang tidak mengerti menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan. Dia gak tahu menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan. Bagaimana ini? Kata Syekh bin Bas, yu'allam, diajarin, summa yukaffar, dan tetap dikafirkan. Kalau dia berhenti, maka tidak ada pengkafiran. Ya, dia padahal nggak tahu, gitu. Bukan diberi utur. Ya. Gimana ceritanya? Orang mengatakan zina aja halal aja, nggak diberi utur, karena itu ma'lum min ad-din bidurur. Haramnya zina mah haramnya musyrik, tinggian mana sih? Bener, tinggian. Kok bisa penghalal zina nggak diberi utur? Ayy barakallahu fiik. Ya. Ah, naam, tafadhal. Baca syarahnya. Siapa yang baca? Pak Marwan. Ah, ya, Syekh Marwan. Syekh Abu Waqid ismu al-Harisu. Ah, kencengin dikit suaranya. Syekh Abu Waqid ismu al-Harisu ibnu Auf. Baik. Abu Waqid ismuhu al-Haris ibnu Auf. Namanya aslinya itu Haris bin Auf. Nah. Terus wa fil babi an abi syaid wa abi hurairah qala tamimi. Baik. Wa fil bab, di bab ini dari Abi Sa'id, dari Abu Hurairah, inilah yang dikatakan oleh al-Imam At-Tirmidzi. Nah, terus wa qad rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa Ibnu Abi Syaibata wa Nisa'i wa Nasa'i wa Ibnu Jarir wa Ibnu Mundiri wa Ibnu Abi Hatim wa Tabarani wa Nahwi dan Nahwi. Taib. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Abi Syaibah, Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim wa Tabarani binahwi, yaitu yang senada yang semisal dengan hadis ini, hadis Abu Waqid al-Laitsi. Terus uru an Abi Waqid taqaddama ismuhu fi qawli Tirmidzi wa huwa sahabiyyun mashhurun mata sanata 68 wa lahu 85 sanatan. Baik. Nah, dari Abu Waqid ya taqaddama dzikru ismihi, telah berlalu penyebutan namanya. Siapa namanya? Haris Al-Haris bin Auf. Haris bin Auf. Nah, ya, dalam ucapan Tirmidzi, dia adalah sahabat yang masyhur yang wafat pada tahun 68. Ya. Pada tahun 68 Hijriah. Walahu khamsun wa samanuna sanatan. Dan beliau berumur 85 tahun. Terus lanjut. Qauluhu rajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa fi hadisi Amri ibn Auf wa huwa inda ibn Abi Hatim wa ibn Mirduwaihi wa Tabarani qala Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm al-fath wa nahnu alfun wa naifun hatta idha kana idha kunna hatta idha kunna baina Hunain wa Ta'ifi al-hadisa i'rabnya akmil al-hadisa. Baik. Kemudian kata Abu Waqid alaihi kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain untuk perang Hunain, ya. Wa fi hadis Amr bin Auf, dalam hadis Amr bin Auf, ya, wa huwa inda bin Abi Hatim, yaitu riwayat Ibnu Abi Hatim, hatta idza kunna baina Hunain wa bin Mirduwai, dan riwayat Ibnu Mirduwai dan wa Tabarani dan Tabarani qala, beliau mengatakan ghazawna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul fath, kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu pada hari penaklukan kota Mekah, wa nahnu alfun wa nayyifun, kami berjumlah 1000 lebih, hatta idza kunna baina Hunain wa Ta'if, sehingga ketika kami berada di daerah Hunain dan Ta'if al-hadisah, dan seterusnya barulah Abu Waqid al-Laitsi menyebutkan hadis ini. Ya. Terus wa nahnu uhudasa'u ahdin bi kufrin. Qulu wa nahnu uhudasa'u ahdin bi kufrin ay qaribun ahduna bil kufri. Fa fihi dalilun ala anna ghairahum mimman taqaddama islamuhu binu sahabati la yahmis. Minas sahabati. Hai, min ashabati la yaj'alu yajhalu hada wa annal muntakila min al-batini alladhi ihtadahu qalbuhu la yamanu an yakuna fi qalbihi batiyatun min tilka al-'adatu min tilka al-'adati tilkal adati dzakarahu al-musannif. Naam. Baik. Wa nahnu mudatsa'u ahdin bi kufrin. Apa maksudnya qaribun ahduna bil kufri? Masa kami baru dekat dengan kufuran, artinya baru lepas dari kekufuran. Wa fihi dalilun, juga dalam hadis ini terdapat dalil. Ya. Anna ghairuhum, bahwa yang lainnya selain orang-orang yang baru masuk Islam ini, mimman taqaddama islamuhu minas sahabat, yang sahabat yang telah berlalu yang lebih dahulu masuk Islam, la yajhadu hada, itu bukanlah orang yang enggak tahu akan hal ini. Sahabat tahu, makanya yang nyebut itu adalah Abu Waqid al-Laitsi yang baru masuk Islam, sampai beliau mengatakan nahnu hudasa'u ahdin bi kufri. Nah, di peristiwa perang Hunain itu sendiri kan terjadi ujiannya ketika kaum muslimin kalah di awal-awal. Kenapa demikian? Karena orang-orang Mekah yang baru masuk Islam ini terkecoh dengan jumlah. Wah, kita enggak akan kalah ini karena sedikit, kita banyak ini. Nah, sementara sahabat yang baru masuk Islam udah pengalaman di perang Badr, sedikit bisa menang. Ya, di perang Uhud yang sudah hampir menang ternyata kalah karena kesalahan, karena ada mukhalafah terhadap perintah Rasulullah SAW. Ya, para sahabat yang dahulu udah pengalaman, mereka enggak seperti itu. Nah, yang punya keyakinan ini adalah yang baru masuk Islam. Taib. Wa annal muntaqila minal batil alladhi itadahu qalbuhu. Dan orang yang baru beralih, berpindah dari kebatilan yang sudah biasa itu di kalbunya, demikian terpati di kalbunya, la ya'manu ayyakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah. Itu enggak merasa aman, enggak boleh dia merasa aman. Di kalbunya masih tersisa dari kebiasaan tadi. Ya. Zakarahu al-musannif rahimahullah ta'ala. Ini disebutkan oleh musannif. Kan banyak begitu juga ikhwan-ikhwan kita yang dahulu biasa syirik, ya, udah ngaji masih ada tuh kadang-kadang, ya. Tahayul-tahayulnya. Ngelihat kupu-kupu, wah ada tamu nih, gitu. Ya. Baik. Nah, padahal gua kira Qawluhu wal musyrikina sidratun ya'kufuna indana. Al-kufu huwa al-qamatu ala syai'i fil makani. Wa minhu qawlul khalili alaihi salamu ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifuna. Wa kana al-kufu musyrikina inda tilka sidrati tabarukan biha wa ta'ziman laha. Baik. Walil musyrikin ha, dan kata Abu Waqid Al-Laitsi, musyrikin memiliki sidratun, memiliki ya pohon bidara yaqufuna indaha, yang mereka biasa wukuf, i'tikaf. Wukuf itu apa? Al-iqamah ala syai' fil makan. Ya, wukuf itu adalah iqamah, tinggal di sesuatu tempat ala syai'. Nah, ini wukuf. Artinya dia melakukan sesuatu dengan pemusatan kalbu dia di tempat tersebut sebagai bentuk ibadah. Kayak kita itikaflah, berdiam diri. Ya, diantaranya ucapan Nabi Ibrahim AS, Al-Khalil, mahadihi tamasilu allati antum laha akifun. Ya. Patung-patung apakah ini yang kalian telah itikaf di situ? Wa kana uquful musyrikin inda tilka sidrati tabarrukan biha. Nah, uqufnya kaum musyrikin ya, i'tikafnya kaum musyrikin di pohon bidara tadi karena mengagungkannya, menyalam berkah, wa ta'ziman laha, dan mengagungkannya. Terus wa fi hadits 'Amri kana yunatu liha as-silatu. Rasulnya dzakar ratin, wa kana tu'badu min dunillahi. Nah, kata dalam hadis Amr, ya, ya, disebutkan dalam hadis Amr bin Auf, ya, yang ini menurut riwayat Ibnu Abi Hatim, wa kana yunatu biha asilah, ya, di pohon itulah digantungkan senjata orang musyrikin. Wa fasumiyat zatu anwat, zata anwat, dinamakanlah zata anwat. Wa ya, yang anwat yang memiliki gantungan. Wa kana tu'badu min dunillah. Dan pohon ini disembah ya, selain Allah. Terus qawluhu wa yuwaqquna biha aslihatahu ay yu'alliqunaha 'alayha bil barakati. Nah, yanutun maksudnya yu'alliqun. Ya, mereka menggantungkan di pohon tadi aslihatahu, senjata-senjata mereka, 'alayha, di atas pohon tadi, lil barakah, supaya dapat berkah. Ya, terus ini semua demikian ya. Ini semuanya demikian. Yang kita gantung-gantungin apa, taruh sini taruh situ biar berkah, ah itu semua ini contohnya, ini musyrikin. Terus lanjut qultu fa fi hadza bayanu anna ibadatahum laha bi ta'zimi wa ruku'i wa ruku'i wa tabarruki wa bi hadhihi al-umuri athalathati ubidat al-ashjaru wa lahuha. Ah, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasanya ibadah mereka, ya, ibadah musyrikin laha terhadap pohon bidara tadi itu dengan bentuk ta'zim, pengagungan, yang pertama, wal uquf, ya, itikaf di situ, wa tabarruk, ngalap berkah. Wa bihadhihi al-umur as-salasati, dengan tiga hal inilah ubidat al-asjar, pohon disembah, pohon atau yang sesuatu yang lain. Ya, mereka suka bermeditasi di situ. Datang ke goa, kenapa mesti ke goa situ? Ya. Oh nampak tilas kayak Rasulullah ke Gua Hira. Rasulullah SAW setelah jadi Nabi gak pernah balik lagi ke Gua Hira. Habis itu beliau dakwah, datang ke Khadijah, dibawa oleh Khadijah ke Waraqah bin Nawfal, balik pulang ke rumah kedinginan, datang Jibril, ya ayuhan mudassir kum fa'anzir Waraqah baka fakafir wasiyah baka fatahir warujah mahsyur. Dakwah terus, gak balik lagi ke Gua Hira sampai hijrah ke Madinah. Bahkan pada Yaumul Fath balik lagi ke Mekah, naklukin kota Mekah, gak ada riwayat Rasulullah balik lagi ke Gua Hira. Maka bersemedi di suatu tempat itu bid'ah, gak ada lagi. Ya, dulu kan Nabi beribadah pada Allah di Gua Hira, itu belum ada syariat. Setelah menjadi syariat selesai. Ya. Nah, orang yang suka bermeditasi ke suatu tempat, ini bentuk peribadatan di itikaf. Ya, didemen di situ. Nah, dengan tiga hal, wukuf, itikaf situ, ta'zim, pengagungan, dan satu lagi, tabarruk, ngalap berkah. Pohon diibadahi. Allah musta'an. Terus lanjut. Qawluhu qawla ya Rasulullah ij'alala zata al-wati. Qawla Abu Mas'adati sa'abuhu an yaj'ala lahum mithlah. Panahahum. Panahahum al-darika. Taib. Kami mengatakan Rasulullah, buatkan untuk kami zatu anwat juga, kamalahum zatu anwat. Kata Abu Sa'adat sa'aluh, mereka meminta kepada Nabi SAW, ayah ja'alalahum mislaha, supaya membuatkan kepada mereka seperti itu juga. Maka Nabi SAW melarang mereka dari perbuatan tersebut. Terus, wal anwat. Wal anwat jam'u nautin, wawwa masdarun sumiyabihi al-maluku. Lalu anna hadha mahbubun indallahi, faqasabu at-taqarruba bihi. Wa illa fahum ajalu qadran min an yaqsidu muqa qasada yaqsidu an yaqsidu muqa yaqa muqalifati muqalafata maf'ul bih nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya ya, wa anwat jam'u nautin, ya naut yang memiliki gantungan. Wahuwa masdarun summiya bihi al-manut, yang manut yang digantung itu dinamakan di situ. Ya, manut isim maf'ulnya. Dia masdar bermakna isim maf'ul. Anwat jamak dari naut. Hai barakallahu fik. Ya. Sigot masdar untuk makna yang dijadikan sebagai gantungan. Baik. Wa dhannu anna hadha amrun mahbubun indallah. Mereka menyangka bahwasanya ini perkara yang disukai oleh Allah. Wa qasadu at-taqarruba bih. Mereka memaksudkan, meniatkan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan maksudnya untuk beribadah kepada pohon bidara tadi dengan meyakini pohon bidara yang memberikan rezeki dan seterusnya dari hak-hak rububiyah, enggak ada. Wa illa fahum ajalu qadran min ayyaqsidu mukhalafata nabi. Ya. Ya. Nah. Dan mereka apa, karena mereka adalah orang-orang yang jauh dari tujuan, dari niat menyalahi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu akbar. Wa fi riwayatin subhanallah. Baik, nanti kita lanjut lagi. Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.